Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد telah kita jelaskan dalam pembahasan al-ijarah penyewaan atau memberi upah dari sebuah amalan yang bermanfaat. Maka yang demikian ini secara hukum asalnya diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, sehingga para ulama membolehkan perkara ini. Hanya ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah yang demikian diperbolehkan atau tidak. Dan ada pula perkara-perkara yang disepakati, seperti pemberian upah dari az-zaniyah, wanita penzina, dari hasil pekerjaannya. Maka upah tersebut adalah haram. Demikian pula upah yang diberikan kepada dukun. Ini pun diharamkan berdasarkan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan di sini bahwa tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang perkara ini. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah taala, ثم أجرة المؤذن. Kemudian upah yang diberikan kepada al-muadzin, orang yang bertugas untuk mengumandangkan al-adhan. وهي لا تجوز, dan ini tidaklah diperbolehkan. للحديث الصحيح عن عثمان بن أبي العاص. Berdasarkan hadis yang sahih dari Uthman ibn Abi al-Aws. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wattakhidh muadzinan. La ya'khudu ala al-adhani ajra. Dan angkatlah seorang muadzin yang dia tidak mengambil upah dari amalan adhannya. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Dan telah kita jelaskan tentang kedudukan hadis ini dalam pelajaran Bulughul Maram dan kesahihannya. Walaysa fi sahih Muslim bihadzal lafz. Dan di dalam sahih Muslim tidak terdapat lafaz seperti ini. Bal bi lafzil imamah, akan tetapi dengan lafaz menjadi imam. وليس للأذان بهذا اللفظ في صحيح مسلم أصل عن عثمان بن أبي العاص. Dan di dalam sahih Muslim tidak ada penyebutan tentang azan dengan lafaz ini sedikit pun, yang berasal dari riwayat Uthman bin Abi al-As. Sebab yang meriwayatkan hadis ini telah kita sebutkan, Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Imam Al-Hakim, At-Tabrani, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Demikian pula dari sanad yang lain, Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibn Majah, Ibn Abi Syaibah. Walhasil bahwa hadith ini adalah hadith yang sahih. Wa ila hadha dhahab al-imamu Abu Hanifah wa Ahmad rahimahumallah. Dan atas hal ini, maka ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama yang membolehkan seperti yang dinukilkan dari Imam Malik. Demikian pula dari sebagian para pengikut Syafi'iyah. Mereka membolehkan. Namun yang rajih adalah hadis Utsman bin Abi Al-'As. Mereka, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berpendapat bolehnya. Mereka berhujjah dengan hadis Abi Mahdzurah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sudah pernah kita sebutkan dalam penjelasan Bulughul Maram, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Abu Mahdzurah mengumandangkan azan, meniru-niru lafaz muadzin. Maka ini menakjubkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suaranya yang bagus. Maka dia pun dipanggil. Memang pada awalnya dia benci dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau baru saja masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan diperintahkan untuk mengulangi al-adhan. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat al-adhan sebagaimana yang telah kita jelaskan dengan adanya tarji', pengulangan pada dua kalimat syahadah. Maka setelah itu kata Abu Mahdzurah, sesuatu yang tadinya saya sangat benci sekali berubah menjadi sesuatu yang sangat saya senangi. Maka dia pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan, mengangkat beliau sebagai muadzinnya di Makkah. Maka diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai muadzin tetap di Makkah. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abu Mahdzurah surrah. Surrah itu sekantong ya, yang di dalamnya berisi uang dirham. Diberikan kepada Abu Mahdzurah. Maka Imam Malik rahimahullahu taala dan yang sependapat dengan beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa Abu Mahdzurah menerima upah dari amalan azannya. Sehingga yang demikian ini diperbolehkan. Adapun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima upah tidak menunjukkan haramnya. Akan tetapi ini pendapat yang lemah. Dan para ulama membantah dari beberapa sisi. Mereka yang berhujjah dengan hadis Abi Mahdzurah. Di antara bantahan mereka, mereka menyebutkan bahwa Abu Mahdzurah beliau masuk Islam pada Fathu Makkah. Dan beliau diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adhan pada saat itu. Sedangkan Utsman bin Abi Al-'As lebih terbelakang Islamnya. Lebih terbelakang masuk Islamnya beliau. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama utusan dari Banu Thaqif. Ya, rombongan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Dan itu terjadi setelah Fathu Makkah. Beliau orang yang paling muda dari Banu Thaqif yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau belajar dari Nabi alaihi salatu wasallam ilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau sebagai muadzin. Mengangkat beliau sebagai imam dan memerintahkan untuk mengangkat muadzin yang tidak mengambil upah. Sehingga terlihat bahwa hadis Utsman bin Abi Al-'As lebih terbelakang dari hadisnya Abi Mahdzurah. Sehingga kalaulah dianggap bahwa kedua riwayat ini bertentangan, maka hadis Abu Mahdzurah hukumnya mansukh. Ya, hukum menerima upah telah dihapus hukumnya dengan adanya hadis Utsman bin Abil As yang lebih terbelakang. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwa Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhu menerima sekantong perak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jelas. Apakah itu sebagai upah azannya Abu Mahdzurah atau yang lainnya? Sebab beliau menerima upah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima sekantong perak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kemungkinan. Di antara kemungkinan yang terkuat pada saat itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mendekatkan hatinya kepada Islam sehingga dia semakin cinta kepada Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memberikan harta kepada al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang didekatkan hati-hati mereka untuk semakin cinta kepada Islam, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lebih terdahulu masuknya ke dalam Islam. Nah, Abu Mahdzurah termasuk di antara mereka. Ya. Di samping itu bahwa ini adalah hadithatul ain, satu kejadian yang tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Terlebih lagi, itu tidak jelas bahwa itu merupakan upah dari adhannya. Ada kemungkinan bentuknya hadiah, atau hibah, atau sebagai ju'alah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu kaidah menyebutkan, waqa'i'ul ahwali idza tatarraqa ilaiha al-ihtimal salabaha al-istidlal lima yabqa fiha min al-ijmal, bahwa keadaan-keadaan dari beberapa kejadian, apabila ada kemungkinan-kemungkinan pada kejadian tersebut tidak menunjukkan nas, ya, maka tidak ada dalil di dalamnya. Batal al-istidlal. Hal ini disebabkan karena penunjukan secara global yang terdapat dalam riwayat tersebut, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga dalam hal ini hadis Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu merupakan nas. Tidak diperbolehkannya sama sekali seorang mengambil upah dari mengumandangkan al-adhan. Namun telah kita jelaskan bahwa terjadi perbedaan ya ikhwan antara menjadikan al-adhan sebagai upah dengan seseorang yang telah mengkhususkan dirinya di satu masjid, sehingga dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya dan dia memfokuskan dirinya untuk menjadi pelayan di masjid tersebut, sehingga dia mendapatkan ratib syahri, mendapatkan bulanan, ya, disebabkan karena dia telah bertafarruq, dia telah mengkhususkan dirinya, ya, untuk melakukan amalan-amalan termasuk diantaranya al-adhan, maka yang demikian ini boleh, bukan karena adhannya, akan tetapi karena tafarruqnya dia. Disebabkan karena dia mengkhususkan dirinya, ya, di masjid tersebut. Sehingga dia mendapatkan bulanan tersebut sebagai hadiahkah? Atau sebagai ju'alah? Atau sebagai hibah? Ya, pemberian? Dan yang demikian diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini dikembalikan pada niat seorang. Dikembalikan pada niat seseorang ketika dia mengambil harta tersebut. Apakah dia meniatkan karena upah dari azan, maka demikian tidak diperbolehkan. Atau dia mengambilnya karena dia telah tafarruq, mengkhususkan dirinya, ya, untuk menjadi pelayan di masjid. Di masjid tersebut, maka yang demikian ini diperbolehkan. Walaupun dengan amalan yang sama. Hal ini mirip dengan beberapa amalan-amalan yang diamalkan oleh kaum muslimin, yang walaupun amalan tersebut sama, tapi yang membedakan adalah niat. Sebagai contoh, seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang berjihad dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berjihad karena sekedar riya, ada yang berjihad karena sekedar keberanian. berbeda-beda niat mereka menyebabkan berbeda pula Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ganjaran kepada mereka. Maka demikian pula dalam hal ini, kembali kepada niat seorang. Nah, lalu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala sempat beliau ditanya tentang seseorang yang mendapatkan bulanan tersebut, di mana orang yang memberikan ini, apakah dia instansi atau yang semisalnya, mereka memberikan bulanan kepada orang tersebut dengan niat memberi upah dari azannya, misalnya. Akan tetapi yang menerima sebagai muadzin, sebagai orang yang bertafarruq di masjid tersebut, dia menerimanya tapi bukan dengan niat upah. Dengan niat sebagai iwad, sebagai hibah, sebagai hadiah. Maka apakah yang demikian diperbolehkan? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjawab, boleh. Ya. Sebab yang demikian ini kembali kepada niat yang mengambil harta, bukan niat orang yang menyerahkan harta. Ya, kembali kepada niat orang yang mengambil harta dan dia tidak diberikan beban kepada niat orang lain. Nah, sehingga dalam hal ini diperbolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Wa kadzalika ta'limul Qur'an li hadits Ubay bin Ka'b. Demikian pula dalam hal mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan hadits Ubay bin Ka'b, qala, beliau mengatakan, "Allamtu rajulan Al-Qur'ana." Aku pernah mengajari seseorang Al-Qur'anul Karim. Fa'ahda ilayya qausan. Lalu kemudian dia memberikan hadiah kepadaku berupa kaus. Yang zahirnya bahwa ini sebagai upah dari pengajaran dia Al-Qur'anul Karim kepada orang tersebut. Maka sebagai gantinya, sebagai upahnya, dia diberikan kaus, yaitu panah. Ya. Fadakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka aku pun menyebutkan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, "In akhadhtaha akhadhta qausan min nar." Apabila engkau mengambilnya, maka sungguh engkau telah mengambil panah dari api neraka. Akhrajahu Ibnu Majah wa akhrajahu Abu Dawud min tariqin ukhra. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud dari jalan yang lain. Walahu turuqun wa syawahid, dan hadis ini memiliki jalan-jalan dan penguat-penguat. Wa huwa haditsun sahih, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa huwa madhhabu Ahmad wa Abi Hanifah, dan ini adalah madhhabnya Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Nah, walhasil, secara umum, setiap dari amalan ibadah, ya, apakah itu bentuknya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, dan yang semisalnya, tidak diperbolehkan ada sedikit pun dari tendensi dunia. Karena itu termasuk syirikan. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Nah. Maka ini tercela. Dan ini termasuk perbuatan syirikan. Waliyadhu billah, sehingga seorang apabila dia hendak beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila dia mendapatkan sesuatu dari dunia, walhamdulillah. Akan tetapi jangan dia meniatkan dari setiap amalan-amalan tersebut untuk mendapatkan tendensi dari dunia. Hanya para ulama mengecualikan satu perkara, yaitu dalam permasalahan ruqyah. Dalam permasalahan ruqyah, hal ini disebabkan karena ada hadis yang khusus. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang panjang, ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bersama beberapa orang, disebutkan bahwa jumlah mereka kurang lebih 30 orang. Mereka melakukan perjalanan sehingga di sebuah kampung. Lalu kemudian di kampung tersebut mereka ingin mencari ada orang-orang yang mau menjamu mereka. Tapi rupa-rupanya tidak satupun dari penduduk kampung itu yang ingin menjamu mereka. Nah, maka mereka pun berada di kampung itu dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menjamu. Lalu terjadi satu kejadian pada saat mereka belum pergi, di mana pemimpin kampung tersebut, ya, pemimpinnya dalam keadaan disengat. Dalam riwayat yang lain dia disengat kalajengking. Maka dia pun jatuh sakit. Ya. Maka penduduk kampungnya berusaha untuk mencari penawar. Mereka berjalan sana kemari mencari penawarnya, mereka belum mendapatkan. Lalu sebagian mereka ada yang mengatakan, bagaimana kalau kalian mendatangi orang-orang itu yang dalam keadaan musafir? Datangi mereka dan minta arahan. Mungkin mereka punya solusi untuk menyembuhkan penyakit ini. Maka mereka pun, sebagian mereka datang dan meminta arahan. Apakah ada di antara kalian yang mengetahui obatnya, penawarnya? Lalu kemudian salah seorang dari mereka, dan yang zahir itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, ya, di antara kami ada yang bisa melakukannya, yang bisa meruqyah. Akan tetapi kami tidak mau, ya, terkecuali apabila kalian memberikan kepada kami sesuatu. Apabila kami mampu melakukannya. Maka terjadi perbincangan. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa mereka akan diberikan qati' minal ghanam. Ya, sekumpulan kambing. Nah, di riwayat yang lain disebutkan bahwa kurang lebih 30 ekor. Sesuai jumlah mereka, satu orang satu ekor kambing. Subhanallah. Ya, maka datanglah Abu Sa'id Al-Khudri dan beliau meruqyah pemimpin kampung ini dengan membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau membaca suratul Fatihah sebanyak 7 kali, lalu kemudian beliau mengeluarkan ludah kecil, ya, ludah kecil ke arah tempat disengatnya kalajengking tersebut. Dan subhanallah, tanpa terasa lama-kelamaan penduduk pemimpin kampung ini pun merasakan ringan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Maka mereka pun menunaikan janjinya, diberikan pada rombongan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Pada saat mereka hendak membagi, kata Abu Sa'id Al-Khudri, jangan dulu. Kita datang dulu kepada Rasulullah SAW, tanyakan apakah yang demikian ini boleh atau tidak. Maka mereka pun mendatangi Nabi SAW dan Rasulullah SAW bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum 'alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak yang kalian mengambil itu sebagai upah adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kitab Allah Azza wa Jal. Maka bagilah dan ikutkan saya dalam pembagian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutkan saya dalam pembagian. Maka ini menunjukkan bolehnya, dan ini adalah hadithatul ain, ya, satu kejadian yang tidak boleh dikiaskan kepada yang lainnya, khusus dalam perkara ruqyah. Ya, khusus dalam perkara ruqyah, dan ini yang dilojihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. والله أعلم بالصواب. ثم ذكرت قفيز الطحان وقد تقدم الكلام حوله في البيوع. Kemudian aku menyebutkan tentang قفيز الطحان. Ini telah kita jelaskan sebelumnya, ya. Di mana seseorang memberikan, ya, satu takaran yang telah ditentukan, misalnya 1 kilogram kepada seseorang yang memiliki tepung yang sudah dihaluskan. Ya. Yang sudah dihaluskan. Diganti. Wallahu alam, ada kemungkinan ukurannya sama, ada kemungkinan tidak. Nah. Maka orang ini ingin meminta tepung tersebut, ya, yang telah digiling, lalu diganti dengan gandum yang belum digiling. Nah, yang diketahui takarannya. Sementara tepung tersebut tidak diketahui takarannya berapa. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Thumma kasbul hajjam. Kemudian, usahanya orang yang berbekam. Upah yang diberikan kepada orang yang berbekam. Ya, berbekam antum sudah ketahui. Ya. Seorang yang ya melakukan pengobatan tertentu dengan cara menghisap darah. Mengeluarkan darah dari tubuh seorang yang di sana terdapat penyakit. Zakartu annahu makruh. Aku menyebutkan bahwa ini hukumnya makruh. Mengambil upah dari hasil hijamah, berbekam. Kelihatannya cukup banyak sekarang ini praktek-praktek ya berbekam dan jadikan sebagai bisnis. Iya kan? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an kasbil hajjam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari usahanya orang yang berbekam, yakni upah dari bekamat tersebut. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kasbul hajjami khabithun. Usahanya orang yang berbekam itu khabith, ya. Jelek, jahat, rendah nilainya. Ya, ini tidak sepantasnya untuk diberi makan, jadikan nafkah untuk keluarga. Tidak sepantasnya. Nah. Sahadalika fi sunan an Abi Dawud wa ghairihi an Rafi bin Khadij. Telah sahih yang demikian dalam sunan dari Abu Dawud dan selainnya dari Rafi bin Khadij. Fahadha an-nahyu lit-tahrim. Larangan ini menunjukkan haramnya. Itu asal hukum. Akan tetapi ada dalil yang memalingkan. Laula ma jaa fi sahihaini an Anas, kalaulah tidak datang ada riwayat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Thaibah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekam oleh Abu Thaibah, salah seorang dari sahabat. Diperselisihkan namanya, ada yang mengatakan namanya tidak diketahui. Namun Al-Hafidh Ibn Hajar merajihkan dia bernama Nafi'. Dibekam oleh Abu Thaibah, fa'atahu sa'aini min ta'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebagai upah 2 sa' dari makanan. 2 sa' dari makanan. Wa kallama mawaliyahu fa khaffafu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melobi berbicara dengan tuan-tuannya karena dia seorang budak. Naam. Agar kemudian mereka meringankan beban yang dimiliki oleh Abu Thaibah. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan upah kepada Abu Thaibah. Kalaulah yang demikian ini haram, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan upah kepada Abu Thaibah. Memberikan sesuatu yang haram kepada Abu Thaibah. Fahada yang kulut tahrima ilal karaha, maka ini memindahkan hukum haram kepada makruh. Nah. Wallahu a'lam wa huwa qawlu jumhur ahli ilm. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Nah. Hukumnya makruh. Berdasarkan pendapat jumhur, dan ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau ya pada saat beliau ditanya khusus tentang permasalahan ini, maka beliau tidak keluar dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau ditanya apa hukumnya upah dari orang yang berbekam, kata Syekh Al-Albani, khabith. Khabith sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahat, ya. Jangan mengatakan haram tapi khabith. Nah. Ya. Khabith. Ya, ini jelek, jahat, rendah kedudukannya. Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa terjadi perbedaan hukum ya antara memberi dan mengambil. Nah, antara memberi dan mengambil, khususnya dalam permasalahan bekam ini. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa upah dari bekam itu khabith, jahat, maka jangan diambil. Kalau antum sebagai hajjam, sebagai orang yang berbekam, kemudian ada seorang yang memberikan kepada antum upah, jangan antum ambil. Ya. Kenapa? Karena itu khabith. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tapi kalau antum yang statusnya yang dibekam, ya berikan upah. Nah, kalau antum statusnya yang dibekam, berikan upah sebagaimana diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, ketika kita memberikan upah kepadanya, apakah itu menunjukkan halalnya? Belum tentu. Belum tentu menunjukkan halal. Ya. Lalu beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah SAW kebiasaannya kalau ada orang yang datang meminta beliau kasih, ada yang datang minta beliau kasih. Nah. Ya. Kadang-kadang ada yang bersyukur, diberi sedikit dia bersyukur, ada yang diberi banyak dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ahadakum la yakhruju min indi bihajatihi muta'abbitan wa hiya lahu nar. Beliau katakan itu di hadapan Umar bin Khattab. Ya, boleh jadi ada seseorang di antara kalian yang keluar dariku dalam keadaan dia telah mengambil kebutuhannya dariku, ya, muta'abbitan. Dia letakkan harta itu misalnya di ketiaknya. Padahal itu bagi dia, ya, neraka. Dia mendapatkan neraka. Kenapa? Karena dia suka meminta. Dan meminta dalam perkara dia sebenarnya mempunyai kecukupan, haram hukumnya. Nah, dia padahal Nabi SAW memberikan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, di antara kalian ada orang yang mengambil dariku hajatnya, lalu kemudian dia memegangnya, padahal itu neraka bagi dia. Neraka, padahal Rasulullah SAW memberikan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, idzan lima tu'tihim? Wahai Rasulullah, kenapa engkau berikan kepada mereka kalau memang itu neraka bagi mereka? Kenapa engkau berikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunani ya fa'ataituhum wa ya'ballahu azza wa jal an yakuna li bukhul. Atau kama qala. Mereka meminta kepadaku, aku berikan kepada mereka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang aku untuk menjadi orang yang bakhil. Ya. Mereka datang minta, aku berikan. Nah, padahal terkadang di antara mereka ada orang-orang yang tidak halal untuk meminta. Tapi tetap diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diberikannya Rasulullah tidaklah menunjukkan sesuatu itu halal atau sesuatu itu thayyib, baik. Sehingga dalam hal ini ya, cukup kita mengatakan bahwa apabila antum sebagai hajjam yang berbekam jangan diambil. Karena itu khabith. Akan tetapi apabila antum yang dibekam ya, maka amalkan sebagaimana apa yang diamalkan Nabi SAW, berikan. Wallahu a'lam bissawab. Fa ila huna. Naam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.